Ulian punya adik megah tang resnane, kapining beli. Ulian punya adik mengalahin beli, hidup pedidi. Adi megatang resnane, kapining beli. Ulian punya adi mengalahin beli, hidup pedidik.